rasa kelingan, sinyal cinta yang kau tunjukkan. Hati iki wes terlanjur sayang, kau buat ku melayang-layang. Tipimu malah timbul pertanyaan, kok kue durung ngomong sayang. Sinyal cintamu malu-malu kau tampakkan, tapi cukup buat tutup melayang-layang. Kata cintamu yang selalu ku nantikan, masih saja tak kunjung datang. Aku